ulu ayam, tak kadang rapi kadang maranggang. Kita salah biasa ketiduran, kadang baio dalam rundiangan. Bat kakak coba rati, dek mangkok kabiran. Bat kakak coba rati. Thank you. jendang di kapiang. Amah jantulah. Terima kasih. Ke hilang baga abadan.